Untuk tak pergi darimu, walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang kepadamu, dan sejujurnya aku menyadari kan bayanganmu, dan juga pula bagi diriku untuk tak membencimu. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Terhina, namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. Langkah terbaik hanyalah biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, dan tak akan kubiarkan hatiku berair mata. Untuk hidup bersamamu, tak mampu lagi diriku pasangkan untuk tak pergi darimu. terbaik hanyalah perpisahan. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, dan tak akan ku biarkan hatiku berair mata.